Mitra bisnis, pembaca konten mengatakan negara kita seperti hutan rimba di mana hukum tidak berlaku. Seperti contohnya kisruh Gereja Yasmin Bogor di mana Pemda setempat membangkang putusan Mahkamah Agung yang merupakan putusan tertinggi hukum dan tetap tidak mengizinkan jemaat beribadah di gerejanya. Dia juga mempertanyakan peran SBY sebagai pemimpin tertinggi negara yang sepertinya lepas tangan dan menyerahkan penyelesaiannya ke Pemda. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda? Bahwa Indonesia ini seperti hutan rimba sebetulnya bukan sesuatu yang baru, terutama kalau kita kaitkan dengan konteks. Kan selalu biasanya menyusul pernyataan seperti itu adalah kenyataan bahwa yang sedang berlaku di hutan rimba adalah hukum rimba. Hukum rimba ini konteksnya adalah bahwa di Indonesia ini sekarang yang selalu menang dalam aneka persoalan itu adalah yang dekat dengan kekuasaan, yang punya kekayaan sehingga bisa mengatur aparat hukum dan para penegak hukum. Bahkan kita tahu ada yang membayar ya untuk mendapatkan aneka perlindungan. Freeport sebetulnya kan dianggap membayar. Kemudian belum lama kita dengar ada pengendara mobil yang sangat mewah di Kuningan itu yang dikawal sedemikian rupa oleh mobil polisi lalu lintas misalnya. Belum lagi kita dengar bahwa juga yang bisa menang adalah mereka yang punya banyak kekuatan-kekuatan di jalan-jalan ya. Seperti orang-orang yang dengan mudah melakukan aksi anarkis di jalan-jalan dan mereka juga terorganisir misalnya. Nah itu memang persis seperti apa yang dilukiskan bahwa Indonesia ini menjadi seperti hutan rimba dengan walaupun ada institusi-institusi yang mungkin masih menjalankan peranan-peranan penegakan hukum, tapi di media kita dengan kasat mata bisa kita lihat bahwa kita memang agak mendekati seperti hutan rimba itu. Lalu menurut Bapak, apa solusi terbaik dari masalah ini? Ya tentunya kita selalu mengatakan bahwa dalam komunikasi politik, actions itu berbicara ya jauh lebih kuat ketimbang hanya sekedar speech ya. Sekedar pidato-pidato, sekedar himbauan-himbauan normatif dan lain-lain. Dan kalau berbicara actions kan pasti orang akan mengatakan bahwa itu identik sebetulnya dengan keteladanan. Nah, yang ingin saya katakan sebetulnya, ini kita harus betul-betul memulai dari semua lapisan secara serentak, baik dari atas maupun dari bawah. Dari atas itu, berkali-kali kan sudah banyak sekali diberikan contoh betapa misalnya kalau mau mengambil contoh Amerika atau negara manapun yang nanti Anda jangan sampai seperti orang dianggap fanatik terhadap mereka. Tapi kalau Amerika, dia akan mengirimkan pasukan garda nasionalnya kalau garda state atau garda negara bagiannya tidak mau bertindak ketika misalnya terjadi kan diskriminasi, ada anak kulit hitam tidak boleh masuk ke sekolah misalnya, itu sering sekali kita dengar gitu. Lalu kalaupun demonstrasi adalah sesuatu yang sangat misalnya dihargai dalam konteks kebebasan berekspresi, tapi kalau Anda mengganggu jalanan umum, kalau Anda mengganggu misalnya tempat-tempat umum ya, termasuk juga nanti dikaitkan dengan tempat ibadah dan lain-lain, itu polisi akan bertindak dengan sangat keras gitu. Jadi itu contoh dari atas. Nah contoh dari bawah, kita sangat berharap bahwa tokoh-tokoh informal kita tapi yang sangat berakar di akar rumput itu mereka juga harus mulai memberikan keteladanan misalnya untuk menolak juga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang entah dengan nama apapun ya, entah dengan agama, dengan atas nama kesukuan, agama dan lain sebagainya. Jadi serempak dari atas dan dari bawah. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.